mati satu tinggal sembilan, ada ayam anaknya sembilan, mati satu tinggal delapan. Tinggallah tujuh, ada ayam anaknya tujuh, mati satu tinggallah anak. Tinggallah satu, ada ayam anaknya satu.